Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah wa ba'd. Wa rasulullah min rahimahullah ta'ala. Adabul alimi wal muta'allim, adab-adab bagi alim dan yang muta'allim yang belajar ilmu. Qala rahimahullah ta'ala, fa'idatul ilmi wa thamaratuh. Faidah ilmu dan buahnya ilmu adalah al-amalu bima udima. Faidah dari ilmu dan buah dari ilmu itu adalah mengamalkan apa yang telah diilmui. Faman lam ya'mal bima 'alima kana ilmuhu wabalan 'alayhi wa hujjatan 'alayhi yawm al-qiyamah. Barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui, maka ilmunya menjadi wabalan 'alayhi, menjadi hujjah yang hujat dia dari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka, Al-Qur'an itu menjadi hujjah yang membelamu, atau hujjatun alaik atau alaik, jadi hujjah alaik yang hujat atasmu. Menjadi hujjah lak ketika amilta bihi, tentunya. Menjadi hujjah alaik ketika lam ta'mal bihi, kau tidak mengamalkannya. Walikullin minal alimi wal muta'allimi adabun. Dan bagi masing-masing alim dan muta'allim ada adab-adab yang bagi mara'atuha, yang seyogianya dijaga, diperhatikan dan dijaga. Masing-masing menjaganya, mengamalkannya. Minha, ya minal adab, di antara adab, ma huwa mushtarakun bainahuma, ada adab yang mushtarak yang mesti dilakukan oleh dua-duanya, oleh alimnya dan muta'allimnya. Wa minha ma huwa mahdhun aw mukhtassun bi ahadihima, dan ada di antara adab-adab yang khusus bagi masing-masing dari keduanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minal adabil mushtarakati, di antara adab-adab yang mushtarakah yang mesti seorang alim dan muta'alim memperhatikannya, menjaganya, menghiasi diri dengannya. Al-awwal ikhlasun niyyati lillah, adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Biyanyan wiyya bita'alumihi wa ta'alimihi at-taqarruba ilallah, dengan dia berniat ketika mempelajarinya. Wa ta'alihi bidan mengajarkannya. Berniat takarruba ilallah. Semata-mata bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara wujudnya niat itu ikhlas? Yaitu bihifdzi syari'atihi, menjaga niat, menjaga syariatnya. Wa nasyriha, menyebarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raf'il jahli anhu wa lil ummati, dan berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari umat secara umum. Qala rahimahullahu ta'ala, faman nawa bita'allumihi al-ilma syar'iyya syai'an minad dunya faqad arada nafsahu lil-uqubah. Maka barang siapa yang berniat dengan belajar ilmu syar'i yang dia pelajari itu meniatkan sesuatu dari dunia, tidak niat takarrub ila Allah, tapi niatnya adalah syai'an minad dunya, faqad arada nafsahu lil-uqubah, maka dia telah menyodorkan dirinya kepada uqubah, iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabil hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu, ilmu yang semestinya tidaklah dicari kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ilmu syar'i. Mimma yubtaga bihi, ini na'at sifat dari ilmu tersebut. Barang siapa yang belajar ilmu, ilmu yang semestinya diniatkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu syar'i. La yata'allamuhu, tapi dia tidaklah mempelajari ilmu tersebut, illa liyusiba bihi arda minad dunya, kecuali ingin mendapatkan dengannya perhiasan-perhiasan bagian-bagian dari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mendapati baunya surga hari kiamat. Arfa yani rihaha, ya, baunya surga, wanginya surga. Abu Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wa ruwiya annahu qara, dan juga bahwasanya beliau berkata, man talabal ilma, barang siapa yang belajar ilmu, jadi ilmu syar'i. Al-ilmu yang ilmu syar'i. Yujari bihil ulama, agar bisa selepel, ingin disamakan dengan ulama. Ingin bisa sejajarkan dengan ulama. Auli mariya bih sufaha, atau ingin bertempat dengannya dengan orang bodoh. Ayusripa bihi wujuhan nasidai, atau ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia agar orang-orang mau mendiriknya, memandangnya. Adkhalahullahu an-nara, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Rawahu Tirmidzi. Ini satu bukti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Rubba amalin saghirin tu'adzibu niyyah. Talabul ilmi amalan yang besar, amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Talabul ilmi amalan yang agung yang dengan seseorang mendapatkan kemudahan jalan ke surga. Man saraka tariqan ya tamisu bi ilman saharallahu bihi tariqan jannah. Tapi ketika rusak niatnya, maka amal yang besar tersebut malah menjadi wabalun alih. Ya, sebab niatnya rusak, dia tidak mendapatkan bau surga. Bahkan dalam hadis yang masyhur tentang tiga orang yang awwalu man tus'ar bihi benar, ya, seorang yang belajar ilmu liqala annahu alim, ada seorang yang membaca menghafal Quran, hanya disebut dia alim atau qari. Hadirin ikhwan rahimana rahimakumullah, an nukhlis niyyah, ya, terus muhasabah, terus nujaddid niyyah, ya, memperbaharui, memperbaiki niat-niat kita dalam talabul ilmi dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asan yang kedua di antara adab yang harus dijaga juga adalah al-amalu bima 'alima. Mengamalkan apa yang telah diketahui dari ilmu. Faman 'amila bima 'alima warasahallahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia telah ketahui dari ilmu, maka Allah berikan kepada dia warisan. Allah berikan kepada dia ilmu yang belum dia tidak tahu. Yang belum dia tahu. Qala Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw. Mereka-mereka yang ihtadaw, yakni ya'mal berhidayah. Mereka-mereka yang ihtadaw mengamalkan bimbingan, mengamalkan ilmu. Zadahum huda. Allah akan tambahkan kepada mereka hidayah, bimbingan. Watahum taqwahum. Ini yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, secara makna beliau katakan al-ilmu ilman. Ilmun muktasab. Ya, ilmun muktasab, ilmu yang kita dapat dengan usaha kita belajar. Yang kedua ilmun mulhamun. Ilmu mulham yakni ilmu ini, ilmu yang Allah berikan dengan sebab dia mengamalkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dengan takwanya, dengan amalnya, dengan apa yang telah diilmui, Allah berikan kepada dia ya ilmu berikutnya. Allah berikan kepada dia jalan-jalan ilmu yang lainnya. Faman amila bima 'alim warasallahu ilma ma lam ya'lam. Namun sebaliknya, wa man tarakal 'amala bima 'alima aw syaka an yaslubahu Allahu bima ma'alima. Barang siapa yang meninggalkan amal apa yang dia telah ilmui, dia tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka ausyaka, sebentar lagi qaruba, sebentar lagi an yaslubahu Allah ma'alima, Allah akan mencabut ilmu yang telah dia tahu. Bahkan bukan hanya itu, bisa jadi dengan sebab itu dia akan menjadi keras hatinya, lupa ilmunya dan keras hatinya. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم karena sebab perbuatan mereka membatalkan perjanjian mereka, tidak mengamalkan apa yang telah mereka janjikan. La'annahum, kami pun laknat mereka. Wajalna qulubahum qasiyah, kami menjadikan hati-hati mereka, kalbu mereka kalbu yang keras. Yuharifuna kalima amma wadi'ihi, mereka mentahrif, menyerengkan kalimat-kalimat dari makna-makna yang sebenarnya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka pun lupa bagian yang telah mereka diingatkan dengannya. Dengan sebab mereka naqadu al-mitsaq, dengan sebab mereka meninggalkan ilmu, al-amal bil ilmi, ya Allah Subhanahu wa taala timbakan hukubah di antaranya adalah an-nisyan, atau cabut dari mereka ilmu yang telah mereka tahu. Mereka lupa bagian dalam mereka mengetahuinya telah diingatkan dengannya. Bahkan Allah laknat mereka, Allah jadikan hati mereka keras. Asalis yang ketiga adalah at-takhalluqu bil akhlaqil fadilah. Seorang alim, seorang muta'alim, dia harus jauhkan, dia harus tahalluq, yakni berakhlak, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang utama. Minal wiqar wa husni samt wa lini janib wa bidil ma'ruf wa ihtimali al-adha wa ghairi dhalika minal akhlak. Ya, berupaya untuk menjaga kehormatannya, tenang, senantiasa menampakkan tingkah laku yang baik, tawadu, berupaya memberikan kebaikan kepada yang lain, ya, dan ihtimalil adha, sabar dalam menghadapi gangguan dari yang lain. Wa ghairi dhalik min al-akhlaq, dan akhlak lainnya. Adat yuhmadu alaiha syar'an wa urfan saliman, akhlak-akhlak yang dipuji secara syariat dan dalam uruf yang baik. Arabi' yang keempat adalah ijtinabul akhlaq safilah. Seorang alim, seorang talibul ilmi muta'allim, harus menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang rendahan. Mila fuhsh, wassab, wal-adha, wal-ghidha, wal-hifati madmumah, bil-mantiq, wal-hay'ah, wa ghairi dhalik. Iya, tutur kata, ucapan yang kotor, caci maki, menyakiti yang lain, keras, kaku. Iya, baik dalam ucapan dan dalam keadaan penampilan, tentunya juga adalah yang terkait dengan al-qalb, ya, al-kibar, wal-ujub, dan selainnya. Mimma yudhammu alaihi syar'an, yang dicela secara syariat, urfan saliman, adalah menurut uruf yang baik. Ini empat adab yang musyarak, yang masing-masing kita berupaya untuk menghiasi diri dengannya. Ikhlasun niyyah, al-amal bima alim, at-takhalluq bil akhlaqil fadilah, dan ijtinab al-halab as-safilah. Wallahu a'lam bissawab.